Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwanu fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, dan juga para pendengar radio Al-Itisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di salah satu majelis dari majelis-majelis yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan juga dicintai oleh para malaikatnya dan dicintai pula oleh orang-orang soleh, yakni majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu, di mana di majelis tersebut dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dibacakan athar, ucapan para sahabat radhiyallahu anhum wa immatul huda, immatu ahli sunnah wal jamaah, begitu pula dibawakan ucapan-ucapan para a'immah yang memberikan petunjuk, yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat, begitu pula para imam-imam ahlu sunnah rahimahumullah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab fikih praktis terhadap wanita mukminah, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang masalah yakni rambut bagi wanita, rambut kepala bagi wanita telah selesai kita baca. Dan sekarang kita membaca tentang perkara yang dilarang yang lainnya yang ada pada jisim wanita, Dikatakan oleh Syaikh Saleh Fauzan hafizahullah, yuhramu 'alal mar'atil muslimati izalatu sa'ril hajibain au izalatu ba'dihi bi ayyi wasilatin minal khalqi awil qassi au isti'malil madatil muzilati lahu au li ba'dihi li anna hadha huwa an-nams alladhi la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fa'alathu. Perkara yang lainnya yang diharamkan pada jisim wanita adalah menghilangkan rambut alis, hajibain, menghilangkan kedua rambut alisnya, atau menghilangkan sebagiannya dengan alat apa saja, dengan menggunakan alat apa saja, dari alat cukur ataupun alat potong, ataupun menggunakan alat apa saja yang bisa menghilangkan secara keseluruhan alis tersebut atau sebagiannya. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Ini mencukur habis, mengerok atau mengerik bulu alisnya dengan memakai alat-alat tertentu. Li'anna hadha huwa nams, karena ini merupakan nams. Alladzi la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fa'alathu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang melakukan perkara demikian, yang menghabisi, yang mencukur habis bulu alisnya. Faqad la'ana sallallahu alaihi wasallam namisata wal mutanammisah. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat an-namisah, wanita yang mencukur, mencabut habis bulu alisnya, wal mutanammisah, dan wanita yang diperlakukan demikian. Wan-namisah ya allati tuzilu sa'ra hajibaiha aw ba'dihha li zinatin fi za'miha. Wan-namisah itu adalah wanita yang menghilangkan rambut kedua alisnya atau sebagiannya karena dalam rangka untuk berhias menurut persangkaan mereka. Menurut persangkaan mereka, kalau bulu alis itu dihilangkan, diganti dengan yakni alat, entah alat-alat yang digunakan untuk membuat alis, ya, itu mereka menganggap itu adalah berhias menurut persangkaan mereka. Ini an-namisah yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula wal mutanammisah allati yuf'alu biha dzalik, yakni al-mutanawisah, wanita yang diperlakukan seperti itu, yang minta di habisi bulu alisnya. Ini perkara yang diharamkan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar radio Al-Itisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus wanita muslimah hendaknya dia memperhatikan penampilannya, penampilan yang ada pada jisimnya. Janganlah mereka tertipu dengan gaya-gaya orang-orang kafir, wanita-wanita kafir atau wanita-wanita fasik yang mereka tidak mengindahkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat an-namisah wal mutanammisah. Kenapa demikian? Wa hadha min takziri khalqillah alladhi ta'ahada asy-syaitanu ay ya'muru bihi bani adama haitsu qala kama hakahullahu anhu fi suratin nisa ayat yang ke-119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la amurannahum wa la yughayyirunna khalqallah. Ini perbuatan menghilangkan bulu alis itu merupakan perbuatan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Takzir khalqillahi subhanahu wa ta'ala, merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan Bani Adam ini fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sangat indah, bagus, seimbang keadaannya satu dengan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Seimbang satu dengan yang lainnya. Allah berikan kepala yang padanya ada sekian, yakni anggota, dari yang namanya mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Kemudian ada bulu alis. Itu merupakan kesempurnaan yang Allah SWT ceritakan pada manusia. Maka tidak selayaknya kemudian hamba-hamba Allah merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang diharamkan. Di mana perkara ini? Manusia berusaha merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu karena memang syaitan. Mereka bersungguh-sungguh berkeinginan untuk menyeru, memerintahkan anak keturunan Adam ini untuk melakukan perkara tersebut, yakni merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan juga berperan di sini. Syaitan juga mempunyai peran di dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Adam, anak keturunan Adam. Terkhusus dalam hal ini adalah para wanita, yang mana mereka yakni melakukan perkara ini. Banyak sekali kita dapatkan, yakni para wanita yang lebih memilih alis buatan daripada alis yang Allah SWT ciptakan pada mereka. Ini merupakan takzir khalqillah, merupakan merubah ciptaan Allah SWT. Sebagaimana yang Allah SWT ceritakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-119, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan sungguh aku akan perintahkan mereka agar supaya mereka benar-benar merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya mereka benar-benar merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, menghilangkan bulu alisnya. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar Radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya dia berkata, Abdullah bin Mas'ud dia berkata, la'anallahu alwasimati wal mutawassimat wan namisati wal mutanammisat wal mutafallijati lil hasanil mughayyirati khalqillahi azza wa jalla. Thumma qala ala al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillahi azza wa jalla. Disebutkan di dalam kitab sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahasanya dia mengatakan, la'anallah, Allah melaknat al-wasimati wal-mutawassimat, wanita yang mentato dan yang minta ditato, wan-namisati wal-mutanammisat, dan wanita yang mencukur kedua alisnya, dan wanita yang minta dicukur kedua alisnya, wal mutalaffijati lil hasan, dan wanita yang merenggangkan gigi-giginya karena keindahan. Yang demikian itu adalah merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Thumma qala ala al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, apakah aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa fi kitabillah. Padahal itu ada di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya pertindakan, perbuatan mencukur habis bulu alis itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk melakukan hal demikian. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun melaknat wanita yang melakukan demikian, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaknat para wanita yang melakukan demikian. Kemudian beliau pun berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang didatangkan kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang kalian darinya maka tinggalkanlah. Yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera kita melakukan. Bersegera untuk menyambut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya ditinggalkan. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kaum muslimin wal muslimah memahami bahwasanya pada perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya ada keberuntungan, padanya ada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Tabaatu Darul Andalus, yakni ciptaan Dar Andalus, wa qad ubtiliya bihadhil afatil khatirati allati hiya kabiratun min kaba'irid dunub kathirun minan nasil yawma hatta asbahan namsu ka'annahu minad daruriyatil yawmiyah. Disebutkan di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, waqad ubtiliya, sungguh yakni telah ditimpa bencana ini, bencana yang sangat membahayakan ini, di mana ini merupakan dosa daripada dosa-dosa besar yang menimpa pada kebanyakan para wanita pada hari ini. Mereka telah tertimpa dengan bencana ini. Sehingga menjadikan mencukur bulu alis itu merupakan satu kebutuhan harian. Dia kerok setiap hari, dia potong setiap hari, dia ganti dengan alat yang lain. Terus demikian, ketika tumbuh dia kerok lagi dan sebagainya. Seakan-akan menjadi perkara yang daruriyah. Perkara yang dia butuhkan untuk melakukan hal demikian. Padahal ini adalah dosa besar. Dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Karena kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya. Wa la yajuzu laha an tuti'a zawjaha idza amara bidzalik li'annahu ma'siyah. Dan tidak boleh bagi wanita untuk mentaati suaminya jika memerintahkan yang demikian. Karena perkara itu adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jika seorang wanita telah mempunyai seorang suami memerintahkan karena mungkin suaminya melihat penampilan dari alisnya tidak begitu indah, kurang begitu menarik bagi suaminya, kemudian dia diperintahkan untuk mencukur, mengerok bulu alisnya, maka tidak boleh mentaati suaminya dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata limakhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada khaliq, yang kepada pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu adalah suaminya. yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapannya, yang mempunyai kedudukan yang mulia di hadapannya, walaupun dia sangat cinta kepada suaminya, ketika suaminya menyuruh dia untuk bermaksiat, maka dalam hal ini para wanita tidak boleh mentaati suaminya, karena itu adalah perbuatan maksiat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Iqsam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang lain adalah wa yukhramu 'alal mar'atil muslimati taflij asnaniha lil hasan ya anta barradaha bil mibradi hatta tahduza bainaha farjan yasiratan rukbatan fi tahsin. Diharamkan bagi wanita muslimah untuk merenggangkan gigi-giginya karena keindahan, karena ingin berhias supaya indah, dia renggangkan sedikit gigi-giginya yang rapat. Nah, entah dia mengikirnya dengan alat kikir atau dengan alat-alat yang canggih yang dari kedokteran, sehingga tampak ada celah sedikit antara gigi satu dengan yang lainnya, yang dia berkeinginan untuk berpenampilan indah dengan gigi-gigi tersebut. Maka ini juga perkara yang diharamkan. Amma idza kanatil asnanu fiha taswih, amma idza kanatil asnanu fiha taswihun wa tahtaju ila amaliyatin ta'dilu li izalati hadha taswih. Adapun jika gigi-gigi wanita itu padanya ada yakni keburukan, misalnya keburukan dalam penampilan, dan dia butuh untuk merapikan gigi-gigi tersebut untuk yakni menghilangkan keburukan ini, au fiha tasusu wahtajat ila islahya, atau pada gigi tersebut ada yang rusak yang butuh untuk dia perbaiki, min ajli izalati dzalika fala ba'sa, maka melakukan perkara yang demikian untuk menghilangkan kerusakan ataupun keburukan pada penampilan gigi tersebut, maka yang demikian itu tidak mengapa. Li'anna hadza min babil ilaj, karena yang demikian itu termasuk bagian dari pengobatan. Nah, ini kalau memang dirasa pada gigi seorang wanita ada yakni kelihatan buruk ataupun ada yang rusak di situ dan dia butuh untuk memperbaikinya, maka untuk melakukan perkara ini itu adalah sesuatu yang tidak mengapa, karena itu termasuk pengobatan dalam rangka untuk menghilangkan keburukan. Wa yakunu dzalika ala yadin tabibatin mukhtassah, maka hendaknya dilakukan pada dokter wanita yang memang ahli dalam hal gigi. Jangan sembarangan pergi ke dokter yang tidak ahli dalam masalah ini. Jangan-jangan nanti salah di dalam melakukan pengobatan terhadap gigi-gigi yang rusak tersebut. Karena terjadi orang yakni baru praktek masalah yakni gigi, orang pengen giginya yang sakit itu dicabut supaya enggak sakit. Karena kurang pengalaman atau bagaimana, ternyata yang dicabut justru sebelahnya. Yang dicabut sebelahnya, sehingga yang sakit masih tetap sakit, bertambah sakit keadaannya. Karena yang masih sehat, yang dicabut. Ini karena tidak ahli dalam menangani masalah gigi. Hendaknya ditangani oleh dokter yang khusus. Ditangani oleh dokter yang khusus. Yang memang ahli dalam masalah gigi. Ini tidak mengapa kalau memang pada gigi wanita ada kerusakan atau ada penampilan yang buruk padanya sehingga dia butuh untuk diperbaiki, diseimbangkan dan sebagainya. Kemudian permasalahan yang lain, saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Disom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh saya Saleh Fauzan Hafidzullah, wa yukhramu 'alal mar'ati 'amalul wasmi fi jismiha diharamkan pada wanita muslimah untuk melakukan tato pada badannya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal wasimata wal mutawassimah. Wal mustawassimah, na'am. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Al wasimah wal mustawassimah. Wal wasimah yallati tughrizul yadda awil wajha bil ibri thumma takhshaw dhalika al makan bil kuhli awil mitati. Al wasimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wasimah adalah wanita yang yakni menusuk tangan ataupun wajahnya dengan jarum, kemudian setelah ditusuk-tusuk tangan ataupun wajahnya dengan jarum, bekas tusukan tasri diisi dengan celak ataupun dengan tinta. Yang kita kenal dengan yakni sekarang ini yakni yang namanya tato. Artikan sebagai tato. Mereka menato dengan berbagai macam gambar dan sebagainya. Maka ini perkara yang dilarang. Begitu pula wal mustausima yallati yuf'alu biha dhalik, yakni wanita yang minta diperlakukan seperti itu. Wanita yang minta diperlakukan seperti itu, datang ke tempat orang yang biasa menato, dia minta ditato, maka ini juga termasuk yang terkena laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha 'amalun muharramun wa kabiratun min kabairidz-dzunub. Ini adalah amalan yang diharamkan dan ini merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'alatu aw fu'ila biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang melakukannya dan yang minta diperlakukan seperti itu. Wal la'nu la yakunu illa 'ala kabiratin minal kabair. Dan laknat itu tidak terjadi kecuali pada dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Jadi ketika ada laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wasimah wal mutawassimah, an-namisah wal mutanammisah. Ketika datang laknat-laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bahasanya perkara tersebut merupakan dosa besar. Bukan perkara kecil. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Maka hendaknya para wanita muslimah menyadari hal ini. Bahasanya itu adalah dosa besar. Dan yang telah terjatuh pada perkara tersebut, hendaknya dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk tidak kemudian mengulangi perkara yang demikian. Kemudian saudara kaum muslimin wal muslimah dan juga para pendengar Radio Al-Tisam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang hukmul khidab linnisa'i wasibghi sya'ri. Hukum mewarnai atau menyemir rambut bagi wanita. Mewarnai kuku ataupun kedua kuku pada tangan ataupun pada kaki. Bagaimana hukumnya? Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu', amma khidabul yadaini wa rijlaini bil khina'i fa mustahabbun lil mutazawwijah minan nisa' lil ahaditsil mashhurah fi. Adapun mewarnai kedua tangan dan kedua kaki dengan inai, maka perkara itu adalah perkara yang mustahab, perkara yang disukai bagi wanita yang telah menikah. Dia mewarnai kukunya dengan inai ataupun tangannya digambar dengan inai, maka itu adalah perkara mustahab, perkara yang disukai bagi wanita yang sudah menikah. Karena berdasarkan hadis-hadis yang telah masyhur. Beliau mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, annam ra'atan sa'alat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Aisyah dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha an hidabil hina, tentang mewarnai dengan inai. Faqalat, maka Aisyah pun menjawab, la ba'sabi, tidak mengapa melakukan perkara yang demikian. Walakin ukrihuhu, akan tetapi aku tidak menyukainya. Tetapi aku tidak menyukainya. Fa inna habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu rihau. Karena kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menyukai baunya. Tidak menyukai bau dari inai tersebut. Yang jelas hukum masalahnya tidak mengapa bagi wanita yang telah menikah, itu disukai. Tidak mengapa memakai atau mewarnai dengan inai. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian di dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, qalat, beliau berkata, auma'at imra'atun niwara'i sidrin biyadiha kitaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqabidun nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu wa qala ma atri ayatu rajulin am yatu imra'atin, qalat bal yabdu imra'atin, qala law kunti imra'atun law kunti imra'atan laghayyarti adfaruki, yakni bil hina. Akhrajah Abu Dawud wa Nasai. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anhu berkata, seorang wanita menyodorkan satu kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari balik hijab. Maka ketika wanita tersebut menyodorkan tulisan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menarik kembali tangannya. Dan beliau mengatakan, ma'adri, saya tidak tahu apakah ini tangan laki-laki atau tangan perempuan. Qolat, lalu wanita itu, wanita tadi yang menyodorkan mengatakan, bal yadum ra'atin, ini adalah tangan perempuan. Kata wanita tersebut, ini adalah tangan perempuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau perempuan, hendaknya engkau merubah, yakni kuku-kukumu dengan hina. Yakni mewarnai kuku-kuku tersebut dengan hina. Dengan inai, hendaknya merubah dengan memakai inai. Akhrajah Abu Dawud wa Nasa'i. Dikeluarkan hadis tersebut oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Lakin lakin la tusbiqu adfaruha bima yatajammadu 'alaiha wa yamna'u at-taharah. Akan tetapi seorang wanita tidak boleh mewarnai kuku-kukunya dengan sesuatu yang bisa menutupi, dengan sesuatu yang bisa membeku pada kukunya sehingga menghalangi yakni air taharah, air wudu masuk ke dalam kukunya. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian masalah yang lainnya adalah amma sibgul mar'ati sya'ru ra'siha fa in kana syaiban fa innaha tusbighuhu bighairi sawad. Adapun permasalahan mewarnai atau menyemir rambut, maka jika wanita tersebut telah beruban, maka hendaknya dia menyemir dengan warna selain hitam. Warna selain hitam. Kalau memang wanita tersebut berkeinginan ingin menyemir rambutnya ketika sudah beruban, ini diperbolehkan menyemir rambut kepalanya yang telah beruban dengan warna selain hitam. Li umumi nahyihi sallallahu alaihi wasallam an sibghi bisawad. Karena keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyemir dengan warna hitam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan bab nahyur rajuli wal mar'ati an hidabi sya'rihima bisawad. Larangan laki-laki dan wanita menyemir rambutnya dengan warna hitam. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan tentang bab ini. Larangnya laki-laki dan wanita untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam. Wa qala fil majmu', dan beliau juga mengatakan di dalam kitab Al-Majmu', wala farqa fil man'i minal khidabi bisawad bainar rajuli wal mar'ah. Hadza madhhabuna. Tidak ada perbedaan larangan menyemir dengan hitam, warna hitam antara laki-laki dan perempuan. Dan ini adalah madhab kami. Ini adalah pendapat kami, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi termasuk yakni imam yang bermadhab Al-Imam Syafi'i. Beliau mengikuti madhab Imam Syafi'i. Beliau menyatakan bahwasanya ini adalah pendapat kami. Ini adalah madhab kami. Bahwasanya larangan menyemir rambut dengan warna hitam itu untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan pada keduanya. Wa amma sibghul mar'ati li sya'ri ra'siha al-aswad yatahawwala ila launin akhar falladhi ara anna hadha la yajuz li'annahu la da'ya ilayhi. Adapun kemudian seorang wanita dia ingin yakni menyemir rambutnya yang hitam agar supaya dirubah dengan warna yang lain, maka saya berpandangan bahasanya ini adalah perkara yang tidak boleh. Ini perkara yang tidak boleh, kata Syaikh Shalih Fauzan Habibullah di sini. Li'annahu la da'iya ilaih, karena tidak ada yakni kebutuhan dia kepadanya. Tidak ada yakni faktor yang mendorong dia untuk melakukan seperti itu. Kebutuhan apa dia untuk merubah rambut hitamnya? Li'anna sawad bin nisbati li sya'ri jamal, karena rambut hitam. Karena warna hitam jika dinisbatkan pada rambut itu adalah keindahan. Warna hitam itu adalah keindahan. Maka kita lihat sebagian para wanita dan juga yakni para lelaki yang mereka sudah tua, sudah beruban, mereka senang yakni menyemir rambut-rambut mereka dengan warna hitam. Karena warna hitam itu adalah keindahan. Kenapa mereka tidak menyemir dengan warna yang lain? Mereka lebih senang memilih menyemir dengan warna hitam. Ini diantara yang menunjukkan bahwasanya warna hitam itu adalah keindahan. Sehingga kalau seorang wanita sudah mempunyai rambut yang hitam, kemudian ingin merubah warna yang lain, entah menjadi merah atau pirang, atau mau dijadikan warna biru, maka ini perkara yang tidak boleh. Ini perkara yang tidak boleh. Walaysa taswihan yahtaju ila takzir. Dan warna hitam itu bukan keburukan yang butuh untuk kemudian dirubah. Warna hitam, rambut hitam yang ada pada kepala seorang itu bukan satu keburukan sehingga butuh untuk dirubah. Sehingga kalau yang sekedar merubah warna hitamnya menjadi rambut pirang, rambut yang merah dan sebagainya, maka itu perkara yang tidak boleh. Karena tidak ada kebutuhan padanya. Wali anna dzalika tasabbuhan bil kafirat. Dan yang demikian itu juga merupakan perkara tasabbuh dengan wanita-wanita kafir. Tasabbuh dengan wanita-wanita kafir. Yang mereka menyemir rambut-rambut hitamnya dengan rambut-rambut yang lain. Maka tidak diperbolehkan. Tidak ada kebutuhan untuk dilakukan oleh seorang, maka seorang hendaknya tidak melakukan perkara-perkara yang memang dia tidak diperbolehkan padanya. Seorang muslim senantiasa dia yakni mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada pada dirinya untuk menambah amalan-amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perkara-perkara yang padanya yakni sia-sia atau bahkan merupakan perkara yang dilarang, maka harus ditinggalkan. Kemudian perkara yang terakhir dari bab yang kedua ini atau fasal yang kedua, yakni tentang yakni berhias dengan emas dan perak. Kata Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah, "Wa yubahu lil mar'ati an tatahalla min adh-dhahabi wal fiddah bima jarat bihil 'adatu wa hadha bi isma'il ulama." Dibolehkan bagi para wanita untuk berhias dengan emas dan perak sesuai dengan adat yang berlaku, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Diperbolehkan karena memang itu adalah kebutuhan bagi wanita untuk berhias. Mereka berhias dengan emas atau perak yang mereka punyai, maka itu adalah perkara yang diperbolehkan. Lakin la yajuzu laha an tadhura huliyaha lirrijali ghairil maharim. Akan tetapi tidak boleh baginya menampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Bal tastaruhu khususan indal khuruji minal bait wa ta'arrudu linadri rijali ilaiha. Bahkan dia harus menutupinya, terkhusus ketika dia keluar dari rumah. Dia tutupi perhiasannya yang dia pakai di gelang, di tangannya, ataupun kalau kelebihan apa perhiasan terkadang dia memakai pada kakinya dan sebagainya, ditutupi perhiasan-perhiasan tersebut, jangan ditampakkan pada yakni laki-laki yang bukan mahramnya. Dan hendaknya wanita berpaling dari pandangan laki-laki ketika dia keluar, li'anna dzalika fitnah, karena yang demikian itu adalah fitnah, karena yang demikian itu bisa menjadikan fitnah. Faqad nuhiyat an tusmi'ar rijala sawta huliyha alladhi fi rijliha tahta thiyab fa kaifa bil huliyyi dhahir. Dan sungguh wanita dilarang untuk memperdengarkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya suara perhiasan yang dia kenakan. Suara perhiasan yang dia kenakan dilarang untuk diperdengarkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya yang ada di bawah pakaiannya. Lalu bagaimana kemudian dengan perhiasan yang tampak? Tentu itu perkara yang lebih dilarang lagi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkara-perkara yang terkait dengan jisim bagi wanita. Hendaknya mereka memperhatikan penampilannya pada dirinya, mana perkara yang diperbolehkan untuk dia lakukan dari rambut kepalanya sampai kemudian kedua tangannya, kakinya, kemudian rambut alisnya dan sebagainya, sampai berhias dengan emas dan yakni perak. Kemudian kita akan masuk pada bab yang ketiga. Al-Faslus Thalis. Qala Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah pada pasal yang ketiga ini, ahkamun takhtasu bil haidhi wal istihadati wan nifas. Hukum-hukum yang khusus tentang haid, istihadah dan nifas. Darah haid, darah istihadah dan darah nifas. Kita bahas yang pertama, yakni masalah al-haid wa ahkamuhu. Haid dan hukumnya. Al-haidu fil lughah. Haid secara bahasa huwa sailanu. Haid secara bahasa artinya adalah sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang mengalir. Wal-haidu syar'an. Dan haid secara syar'i, damun yakhruju min qa'ri rahimil mar'ati fi awqatin ma'lumatin min ghairi maradin wala isobah. Haid secara syar'i adalah darah yang keluar dari dasar rahim wanita pada waktu tertentu tanpa adanya penyakit ataupun cedera. Tanpa adanya penyakit ataupun adanya cedera, darah itu keluar pada waktu-waktu yang tertentu. Ini adalah darah haid. Dia keluar dari dasar rahim wanita pada waktu yang tertentu. Dan perlu kita ketahui, kata saya Syaikh Fauzan Habibullah, wa innama huwa syai'un jabalallahu alaihi banati adama. Sesungguhnya darah haid itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada anak-anak wanita dari keturunan anak Adam. Khalaqallahu fir rahimi itaghdhiyatil waladi fir rahim waqtal hamli thumma yatahawwalu labanan ba'da wiladatihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan darah tersebut ada di dalam rahim wanita untuk sebagai suplai makanan bagi anak ketika masih ada di dalam rahim. Jadi darah haid itu adalah suplai makanan bagi anak ketika masih ada di dalam rahim. Ketika wanita tersebut dalam keadaan hamil. Tsumma yatahawwalu labanan ba'da wiladati. Kemudian darah itu menjadi susu setelah kelahiran anaknya. Darah haid tersebut menjadi susu setelah kelahiran anaknya. Sehingga anak itu minum dari ASI seorang wanita yang telah melahirkan anaknya. Ini adalah darah haid yang Allah SWT ciptakan ada pada rahim wanita, yang mana itu nantinya sebagai makanan bagi anak-anak yang akan lahir ketika dia masih ada di dalam kandungan, kemudian nanti berubah menjadi susu ketika telah lahir. Fa idza lam takun al mar'atu hamilan wa lam murdian bagi hadza dam lam masrafu lahu fa yakhruju fi awqatin ma'lumah. Maka jika wanita itu tidak dalam keadaan hamil dan juga tidak dalam keadaan menyusui, maka darah itu ya tetap dia ada di tempat tersebut, tidak ada yakni tempat penyaluran baginya. Fa yakhruju fi awqatin ma'lumah, lalu dia akan keluar pada waktu tertentu. Darah itu akan keluar pada waktu tertentu karena tadi wanita tersebut tidak hamil ataupun tidak menyusui. Yang demikian itu tu'rafu bil adati awid dawrati syahriyah. Yang demikian itu diketahui dengan kebiasaan. Nah, ini seseorang biasanya dia turun darah haidnya pada waktu berapa, tanggal berapa, atau mungkin dengan siklus bulanan dia bisa mengetahui kapan keluarnya, kapan waktu haidnya. Dia bisa mengetahui kapan waktu keluarnya darah tersebut. Nah, ini adalah darah haid di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan darah yang mana itu merupakan mungkin perkara yang banyak di antara kita ya, namanya darah. Banyak yang merasa risih bahkan baunya yang tidak enak. Namun di situ Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan satupun dari makhluk-makhluknya melainkan di situ ada manfaat yang besar bagi kehidupan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya darah haid ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan darah haid untuk makanan bagi anak sebelum dia lahir ke dunia ini. Kemudian darah itu berubah, Allah rubah menjadi susu ketika anak itu telah lahir. Sebagai makanan pula bagi anak tersebut. Ini adalah darah haid, baik secara bahasa ataupun secara syar'i. Kemudian as-sinnul ladzi tahidu fil mar'ah. Kapan wanita itu, yakni umur berapa wanita itu mengalami haid. Ghaliban aqallu sinin. Ghaliban aqallu sinni tahidu fil mar'atu tis'a sinin ila khamsina sana. Secara umum, yang paling rendah umur yang ada pada wanita ketika mengalami haid itu 9 tahun. 9 tahun wanita itu bisa mengalami haid secara umur. Kemudian akhir daripada masa haid itu hingga mencapai umur 50 tahun. 50 tahun ini biasanya wanita sudah tidak haid ataupun menopus keadaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid." Dan wanita-wanita yang telah terputus dari haid, dari istri wanita-wanita kalian, inirtabtum, jika kalian merasa ragu, fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin, maka iddah mereka itu 3 bulan. Wallai lam yahid, dan wanita-wanita yang tidak haid. Wallai ya'isna man balagna 50 sana. Maka wanita yang telah terputus dari haid itu adalah wanita yang telah mencapai umur 50 tahun. Wallai lam yahid hunna sigaru tunatis. Itu adalah wanita-wanita yang kecil, anak-anak kecil, wanita-wanita kecil yang belum mencapai umur 9 tahun. Dia tidak mengalami haid. Jadi umur yang paling sedikit bagi wanita mengalami haid itu 9 tahun. 9 tahun. Kemudian perkara-perkara yang lain yang mesti kita ketahui dari wanita yang haid, ya, yakni ahkamul haid, hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang haid. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Tisyam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum yang terkait dengan wanita yang sedang mengalami haid. Yang pertama adalah yuhramu fi halil haidi wat'uha fil farji. Diharamkan pada wanita haid untuk dikumpuli, ya, pada farjinya. Ini haram bagi para suami ketika mendapatkan istrinya sedang mengalami haid, dia tidak boleh mengumpuli istrinya. Ini diharamkan. Ya, ini maksudnya mengumpuli adalah melakukan hubungan, nah, layaknya suami istri, ya, melalui jalur yang semestinya, ini yang tidak dibolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa is'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kul huwa ada. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka tinggalkanlah wanita ketika dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Dan jangan kau dekati mereka sampai mereka suci. Fa'idha tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka apabila mereka telah suci, datangilah mereka dari tempat yang mana Allah SWT perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang-orang yang bertaubat dan cinta terhadap orang-orang yang bersuci. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahasanya mengumpuli wanita yang haid, mengadakan hubungan dengan wanita yang haid itu adalah perkara yang diharamkan. Wa yastamiru hadha at-tahrim ila ay yanqadi anha khuruju damil haidi wa taghtasilu min. Dan pengharaman ini terus berlanjut sampai wanita tersebut, yakni terhenti keluarnya darah haid, lalu dia mandi, ya, untuk membersihkan dirinya, bersuci setelah haid, mandi setelah haid. Jadi keharuman ini, keharuman mengumpuli wanita itu sampai wanita itu benar-benar telah suci, ya, sampai dia mandi. Ini berdasarkan firman Allah yang ada di atas tadi, wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan janganlah kalian mendekati mereka sampai suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka apabila mereka telah suci, datangi mereka dari tempat yang mana Allah perintahkan kalian. Kemudian wayubahu li zaujil haid ay yastamta' minha bima dunal jima' fil farj. Kemudian dibolehkan bagi suami dari wanita yang haid untuk bersenang-senang dengannya. Bukan kemudian dia tidak boleh mendekati istrinya yang sedang mengalami haid. Sebagaimana yakni perlakuan orang-orang Yahudi Yaman dulu, atau mungkin di antara mereka masih melakukan hal demikian, yakni mengasingkan wanita-wanita yang haid, diasingkan di perkemahan, kemudian dikirim roti dan air, sampai mereka suci baru mereka kembali ke keluarga mereka. Ini bukan daripada syariat Islam. Jadi syariat Islam membolehkan, yaitu suami untuk bersenang-senang dengan istrinya tanpa melakukan hubungan badan. Hatta walaupun istrinya dalam keadaan haid, dia bermesra-mesraan dengan istrinya yang sedang dalam keadaan haid, bersenang-senang dengan istrinya yang dalam keadaan haid, ini adalah perkara yang dibolehkan, bukan perkara yang dilarang. Dia tetap berkumpul, tetap makan bersama di meja makan bersama suaminya dan keluarganya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Lakukan segala sesuatu terhadap wanita yang haid, yang sedang mengalami haid, kecuali nikah, yakni kecuali jima, berhubungan badan dengan wanita tersebut, yakni melakukan jima. Ini tidak diperbolehkan. Kalau bersenang-senang dengan mereka wanita haid ini, maka diperbolehkan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang lain yang terkait dengan wanita yang haid adalah tatrukul haidu shauma was-salata fi muddati haidiha wa yuhramu 'alaiha fi'luhuma wa la yasihani minha. Wanita yang haid, dia tidak melakukan puasa dan tidak pula melakukan salat pada waktu haidnya. Dan diharamkan bagi wanita untuk melakukan perkara tersebut. Dan tidak sah kalau kemudian wanita tetap puasa dan tetap sholat. Tidak sah dari wanita haid melakukan puasa dan sholat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, bukankah wanita apabila telah haid, dia itu tidak sholat dan tidak puasa. Ini adalah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya wanita yang haid itu tidak diperbolehkan melakukan puasa dan tidak boleh pula melakukan sholat. Fa idza taharatil haidu fa innaha taqdi shauma wa la taqdi shalah. Maka apabila telah suci wanita yang haid, maka hendaknya dia mengkodok puasanya dan tidak mengkodok sholat. Kalau ketika datang waktu bulan Ramadan, kemudian wanita mengalami haid, maka dia tidak boleh puasa bulan Ramadan dan juga tidak boleh melakukan sholat. Kemudian setelah suci, yakni dia tidak mengkodok sholatnya, tapi nanti mengkodok puasanya ketika telah selesai dari bulan Ramadan. Jadi wanita mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kunna nakhidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengalami haid pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kunna nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah. Maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi wanita haid diperintahkan untuk mengqada puasanya dan tidak diperintahkan untuk mengqada salatnya. Wal farqu wallahu alam, perbedaannya kenapa? Yani wanita kok tidak, wanita yang haid tidak diperintahkan untuk mengqada salatnya. Kata saya, Saleh Fauzan hafizullah, anna salata tatakarrar falam yajib qada'uha. Karena salat itu berulang terus. Salat berulang terus. Setiap harinya berulang terus. Dari pagi, siang, sore, terus berulang. Terus demikian berputar puasa tersebut. Maka dia tidak wajib mengqada'nya lil haraj wal masyaqqah. Karena yakni rasa berat dan payah, ya, kesusahan tentunya, yakni ketika kemudian sholat tersebut harus diqadha. Bikhilafi shaum, ini berbeda dengan puasa. Karena puasa waktunya hanya setahun sekali, ya, di bulan Ramadan diwajibkan melakukan ibadah puasa. Maka tidak ada keberatan bagi wanita tersebut. Sementara sholat terus berulang. Sehingga ketika seorang harus mengqada puasanya, terlebih lagi kalau mungkin apa, waktu haidnya lama, terkadang ada yang lebih dari seminggu, dia harus mengqada setiap sholat selama seminggu, maka ini merupakan satu yang masyaqqah, satu keberatan, kesulitan yang akan didapati oleh para wanita yang mengalami haid. Maka agama ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT jadikan agama ini adalah mudah. Dijadikan agama ini adalah mudah bagi hamba-hamba Allah SWT. Tidak ada keberatan padanya di dalam setiap syariat-syariat yang Allah SWT perintahkan pada hamba-hambanya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permasalahan yang lain adalah yukhramu 'alal haidhi mashal mushab min ghairi hailin. Diharamkan pada wanita haid untuk menyentuh mushab tanpa ada penghalang, tanpa ada pembatas. Tanpa pembatas tidak diperbolehkan wanita yang haid menyentuh mushab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Walima fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis yang berdasarkan apa yang ada di dalam kitab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulisnya kepada Amr bin Hazm. Beliau pernah menulis sebuah kitab, tulisan yang diberikan kepada Amr bin Hazm, yakni la yamassul mushab illa tahir. Tidak boleh mencetuh mushab kecuali yang suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang selainnya. Wa huwa yusbihul mutawatir. Hadis ini yakni tingkatannya itu serupa dengan hadis yang mutawatir. Yang tersebar di kalangan para yakni perawi hadis. Di mana litalaqiyan nasu lahu bil qubul, yakni manusia menerima hadis tersebut dengan sepenuh hati. Mereka saling menyampaikan hadis tersebut satu dengan yang lain. Tentang permasalahan menyentuh mushaf. Dikatakan dalam hal ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhhabul a'immatil arba'ah annahu la yamassul mushaf illa tahir. Pendapat para imam yang empat bahasanya tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Kecuali orang yang suci. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ini pendapatnya para imam. Para imam yang empat seperti Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Malik, juga Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, mereka berpendapat demikian. Tidak boleh menyentuh muskab kecuali orang yang suci. Ini merupakan pendapat para imam. Wa amma qira'atul haid lil Qur'an min ghairi masil mushab fa hiya mahallu khilaf baina ahli ilmi. Dan adapun yakni membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid tanpa menyentuh mushab, ini merupakan perkara yang terjadi khilaf di antara para ulama. Asy-Syaikh Shalih Fauzan di sini beliau menyatakan wal akhwat annaha la taqra'ul Qur'an illa inda darurah. Kama idza khasyat nisyanahu. Wallahu a'lam. Kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan yang lebih berhati-hati di antara dua pendapat tadi, bahasanya seorang wanita haid tidak membaca Al-Qur'an kecuali ketika darurah. Kecuali memang ketika dia butuh. Sebagaimana ketika dia khawatir akan lupa bacaan Al-Qur'an. Dia mungkin penghafal Al-Qur'an. Dia ingin menjaga hafalannya tersebut, maka boleh baginya, yakni baginya untuk membaca Al-Qur'an. Namun di sini dipertegas oleh yakni tentang dua pendapat ini. Dua pendapat ini dipertegas oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau berpendapat bahasanya wanita yang haid boleh baginya, yakni membaca Al-Quran. Boleh baginya membaca Al-Quran. Dari dua pendapat tersebut, Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat bahasanya wanita yang haid boleh membaca Al-Quran. Karena kan hadis yang melarang wanita haid membaca Al-Quran itu tidak ada yang tegas dan sharih, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam fatwa Al-Mar'ah, beliau ditanya tentang yakni wanita yang haid apakah boleh membaca doa-doa yang padanya ada ayat-ayat Al-Quran ketika pada hari Arafah. Di dalam doa tersebut ada bacaan-bacaan doa Al-Quran, misalnya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa dari Al-Quran. Begitu pula Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu juga doa dari Al-Quran. Beliau ditanya tentang perkara ini, maka beliau menyatakan la kharaja an taqra'al khaidu wanufasaul ad'iyatal maktubata fi manasikil hajj. Tidak mengapa wanita yang haid itu membaca doa-doa yang tertulis di dalamnya, yang tertulis di dalam manasikil hajj. Wala ba'sa an taqra'al Qur'an ala sahih aidan. Dan juga tidak mengapa wanita yang haid itu membaca Al-Qur'an. Ini menurut pendapat yang sahih. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Li'annahu lam yarid nassun sahihun sharihun yamna'ul haida wa nufasa min qira'atil Qur'an. Innama warada fil junubi khasah. Karena tidak ada nas yang sahih yang jelas yang melarang wanita haid dan wanita nifas dari membaca Al-Qur'an. Ini membaca Al-Qur'an tidak menyentuh mushaf maksudnya. Dari membaca Al-Qur'an yang tidak menyentuh mushaf. Kalau melihat mushaf dengan dia memakai yakni pembatas, apa dia bisa membalik tanpa menyentuh, ini diperbolehkan. Ini tidak ada hadis yang sahih yang jelas yang melarang wanita haid dan wanita nifas untuk membaca Al-Qur'an. Hanya saja di sana ada hadis yang memang khusus melarang yakni orang-orang yang junub, orang-orang yang janabah itu membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang khusus yang menjelaskan. Ya Allah yaqra'ul Qur'an wa huwa junub. Bahasanya tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu wa arda. Ammal haidu wan nufasa fa warada fihi ma hadis Ibn Umar. Adapun wanita yang haid dan wanita yang nifas, maka ada padanya hadis Ibnu Umar. Di mana dalam hadis Umar dijelaskan la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh tidak boleh membaca wanita yang haid dan tidak pula orang-orang yang junub sesuatu dari Al-Quran. Walakinnahu da'if. Akan tetapi kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, hadis tersebut da'if. Li'annal hadis min riwayati Ismail bin Iyas anil Hijaziyin wa huwa da'if. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ismail bin Iyas dari Hijaz, dari orang-orang Hijaz itu adalah da'if. Ini pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Bas, bahasanya wanita yang haid boleh, yakni membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Walakinnahuma taqra'u biduni masal mushaf an dhahril qalb, akan tetapi dia membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Dia membaca dari hatinya. Amal junubu fala yajuz lahu ay yaqra'al Qur'an la an qadidar. Adapun orang yang junub, maka tidak boleh baginya membaca Al-Quran baik dari dalam hatinya dan tidak pula dari mushaf sampai dia mandi. Ini perbedaan antara orang junub dan orang yang haid ataupun wanita yang nifas. Nah, ada perbedaan di mana di situ orang-orang yang junub itu dia waktunya itu yakni mudah ya. Waktunya mudah. Kapan saja dia mau, kapan saja dia mau untuk membersihkan diri, mandi, ya, menghilangkan dari hadas besarnya, dia bisa lakukan ketika itu juga. Dan perkaranya ada di tangan dia, ada di tangan orang yang junub. Kapan saja dia mau, dia bisa melakukan mandi. Wa in ajaza anil ma tayammam wa shalla. Dan kalau orang junub kemudian dia yakni tidak mampu menggunakan air, maka dia bertayamum lalu dia sholat wa qira'ah dan membaca Al-Quran. Ini orang yang junub, mudah bagi dia untuk melakukan yakni membersihkan diri dari junubnya dengan cara mandi. Amal haid wan nufasa falaysal amru biyadihima. Adapun wanita yang haid dan wanita yang nifas, maka perkara itu tidak ada di tangan keduanya. Innama huwa biyadillahi azza wa jalla. Itu ada di tangan Allah SWT, ada pada kekuasaan Allah SWT yang Allah tetapkan pada para wanita. Wal haidu yahtaju ila ayyam. Sebagaimana kita ketahui bahasanya wanita yang haid itu butuh beberapa hari untuk dia bisa bersih dari waktu haidnya. Wan nifasi kadhalik. Begitu pula wanita yang nifas, ya, butuh beberapa puluh hari untuk selesai dari nifasnya. Walihada ubihu laha qira'at al-Qur'an li'alla tansayahu wa li'alla yuqawwitahuma yafutahuma fadl al-qira'ah. Oleh karena itu dibolehkan bagi wanita yang haid dan juga wanita yang nifas untuk membaca Al-Quran agar supaya dia tidak melupakannya dan agar supaya dia tidak kehilangan keutamaan membaca Al-Quran. Wa ta'allama al-kalama syar'iyah min kitabillah, dan mempelajari hukum-hukum syar'iyah dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin babi aula an taqra'al kutuba allati fiha al-adhiyah al-mukhlat al-makhlutah min al-ayati wal ahadith la ghairi dhalik. Nah, ini pertanyaan kembali, ini yang lebih utama bagi orang yang berdoa itu dia berdoa dengan doa-doa yang bercampur baik dari ayat-ayat ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, campur, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni berdoa dengan doa-doa yang ada. Beliau mengajarkan doa-doa, begitu pula di dalam Al-Qur'anul Karim ada doa-doa, hendaknya dicampur doa-doa tersebut baik yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Baik dalam keadaan dia haid, nifas, maka dibolehkan dia berdoa dengan doa-doa tersebut. Nah, ini hadza waswab wa wasahu qaulil ulama yarhamuhullah. Ini yang benar, yang paling benar menurut pendapat para ulama, dari dua pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz di sini. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada satu penyampaian yang kurang berkenan pada saudaraku sekalian dan juga para pendengar radio Al-Ittisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.